Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih pada bab man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Inilah di antara bab penting dalam kitab Tauhid yang mesti dipahami dengan baik, yaitu penjelasan tentang bagaimana merealisasikan Tauhid dan keutamaannya. Pada pertemuan yang lalu Syekh telah kita sebutkan penjelasan Asy-Syekh bahwasannya yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ib syirki wal bid'ai wal ma'asi. Memurnikan tauhid itu dan menyucikannya dari kotoran-kotoran syirik, bid'ah-bid'ah dan maksiat-maksiat. Itulah yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid. Menjaga tauhid kita dari berbagai macam kotoran dan noda-noda kesyirikan serta kekufuran. Demikian pula dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan kemaksiatan. Itu yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid. Maka di dalam bab ini akan dijelaskan kepada kita perincian makna merealisasikan tauhid dan juga keutamaannya yang sangat besar, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita akan masuk insyaallah taala pada dalil yang ketiga, dan ini adalah dalil yang terakhir pada bab ini, yaitu sebuah hadis yang cukup panjang. Hadis ini cukup panjang dan di dalamnya terkandung banyak sekali pelajaran. Oleh karena itu butuh perhatian sehingga kita dapat memetik pelajaran-pelajaran dari hadis yang mulia ini. Qala al-Matin, berkata penulis matan yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. An Husain ibn Abdurrahman qala. Dari Husain bin Abdurrahman ia berkata, kuntu inda Sa'id ibn Jubair faqal. Aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair, maka ia berkata, yaitu berada di majlisnya, di majlis ilmu yang dipimpin oleh Sa'id bin Jubair. Ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddal bariha. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Fakultu ana, maka aku berkata, aku yang melihatnya, yakni Husain bin Abdurrahman. Summa kultu, kemudian aku katakan lagi, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidaklah sedang melakukan salat, tetapi ketika itu aku disengat oleh kalajengking. Qala, Maka kata Sa'id bin Jubair, "Fama sana'ta?" Lalu apa yang kamu lakukan? "Kultur papa itu." Aku berkata, "Aku minta diruqyah." Qala fama hamalaka ala dzalik? Kata Sa'id bin Jubair, "Apa yang membawamu melakukan hal itu?" "Kultu haditsun haddatsanahu Sya'bi." Aku berkata, "Sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi." Qala wa ma haddatsakum? Ia berkata, yakni Sa'id bin Jubair, "Apa yang disampaikan kepada kalian?" Qultu, maka aku katakan, "Haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala." Asy-Sya'bi rahimahullahu taala menyampaikan kepada kami dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu taala anhu bahwasannya ia berkata, "La ruqyata illa min ainin aw humatin." Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Maksudnya tidak ada ruqyah di sini, kata Al-Khattabi rahimahullah, tidak ada ruqyah anfa yang lebih bermanfaat. Dan ruqyah itu bisa untuk semua penyakit. Maknanya di sini tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali dari penyakit ain atau penyakit yang disebabkan sengatan binatang berbisa. Qala, maka kata Sa'id bin Jubair, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'a." Sungguh telah baik sekali orang yang berhenti sampai pada apa yang dia dengar. Maksudnya dia mengamalkan sesuai ilmunya, ilmu yang dia ketahui, yang dia pernah dengarkan. "Walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala." Akan tetapi telah menyampaikan kepada kami sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, "Uridat alayya al-umam." Pernah ditampakkan kepadaku umat-umat, yaitu kondisi umat ketika dibangkitkan pada hari kiamat, bahwa setiap umat akan dibangkitkan bersama nabi yang dia ikuti, bersama tokoh yang dia teladani. Maka siapa yang meneladani orang-orang kafir waliyadu billah, dia akan dibangkitkan bersama mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahat." Maka aku melihat seorang nabi dan bersamanya tidak lebih dari 10 orang. Yakni yang mengikutinya sedikit sekali, enggak lebih dari 10 orang. "Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan." Dan seorang nabi bersamanya satu orang dan dua orang. Maksudnya seorang nabi bersama satu orang dan seorang nabi yang lain bersama dua orang. "Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun." Dan seorang nabi dan tidak ada yang mengikutinya seorang pun. Tidak ada yang dibangkitkan bersamanya seorang pun. Jadi dia diutus ke suatu kaum, tidak ada satupun dari kaum tersebut yang mengikuti ajakannya. "Idh rufi'a li sawadun 'azimun." Tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang besar. "Fadhanantu annahum ummati." Maka aku pun mengira itulah umatku. "Faqila li hadza Musa wa qaumuhu." Lalu dikatakan kepadaku, "Ini adalah Musa dan kaumnya." "Fanadartu fa idza sawadun 'azimun." Maka aku melihat ke sisi yang lain. Ternyata ada jumlah yang sangat besar. "Faqila li hadhihi ummatuka." Maka dikatakan kepadaku, "Inilah umatmu." "Wa ma hum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adabin." Dan bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Inilah yang menjadi inti pembicaraan di dalam hadis ini. Salam. Tentang 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab siapakah mereka? Tsumma nahada fa dakhala manzilahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit lalu memasuki rumahnya. Fa qadan nasu fi ulaik. Maka manusia kemudian berbicara tentang siapa mereka. Faqala ba'duhum, maka sebagian berkata, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi yang dimaksud dengan 70 ribu orang itu adalah yang telah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'a. Bisa jadi yang dimaksud dengan 70 ribu orang tersebut adalah yang lahir dalam Islam lalu ia tidak pernah menyekutukannya sedikit pun juga, yakni sampai matinya tidak pernah menyekutukan Allah, sejak lahir sampai mati tidak pernah sedikit pun menyekutukan Allah. Wa dzakaru asya, dan para sahabat menyebutkan beberapa kemungkinan lainnya. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka, lalu mereka mengabarkan apa yang mereka bicarakan. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul ladina la yastariqun. Mereka itu, yakni 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak meminta pengobatan al-kai, yaitu pengobatan dengan api, dengan besi yang dipanaskan di api. Wala yatatayyarun, dan tidak pernah melakukan tatayur, yaitu takut sial terhadap sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Inilah empat sifat mereka, yaitu orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak minta pengobatan al-kai, tidak melakukan tatayur, dan senantiasa bertawakal. Faqama Ukasyah ibn Mihsan, lalu berdiri Ukasyah bin Mihsan. Faqal, lalu ia mengatakan, "Udu Allah ay yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dalam golongan mereka. Qala anta minhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau termasuk bagian dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian berdiri lagi orang yang lain. Faqala udu Allah ay yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk mereka. Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ukasyah telah mendahului engkau. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Inilah hadis di dalam bab ketiga ini, hadis yang cukup panjang dan di dalamnya terkandung banyak sekali pelajaran. Baik. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, farajumur rijal al-waridah asma'uhum fil hadis. Biografi tokoh yang disebutkan nama-nama mereka di dalam hadis ini. Yang pertama Husain. Huwa Husain ibn Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi min tabi'it tabi'in. Beliau adalah Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi dari generasi tabi'ut tabi'in. Kunyahnya adalah Abu Huzail Al-Kufi, thiqah Abu Huzail Al-Kufi, dan beliau adalah seorang yang thiqah. Baik. Beliau adalah seorang yang thiqah, Abu Huzail Al-Kufi. meninggal pada tahun 136 Hijriah dan ketika itu umurnya 93 tahun. Yang kedua Sa'id bin Jubair. Huwal imamul faqih min ajillati ashab ibn Abbas qatalahul hajjaj. Beliau adalah seorang imam faqih, seorang imam besar dari generasi tabi'in, salah seorang murid terkemuka dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj. Al-Hajjaj adalah penguasa yang zalim. Dia membunuh Sa'id bin Jubair pada tahun 95 Hijriah. Dan ketika itu umur Sa'id bin Jubair belum genap 50 tahun. Ya, masih muda. 40 tahunan beliau meninggal dunia. Baik. Asy-Sya'bi. Yang ketiga adalah Asy-Sya'bi. Ismuhu Amir ibn Syurahil Al-Hamadani. Wulida fi khilafati Umar. Nama beliau adalah Amir bin Syurahil Al-Hamadani, lahir di masa khilafah Umar, wa huwa min thiqatit tabi'in. Dan beliau termasuk orang yang thiqah, yakni terpercaya dari kalangan tabi'in dan termasuk fuqaha mereka. Meninggal pada tahun 103 Hijriah. Yang keempat Buraidah. Bidommi awwalihi wa fathi tsanihi. Ba'nya di dommah dan ra'nya di fathah. Jadi bacanya Buraidah. Iya. Ibnul Husayb Ibnul Harith Al-Aslami. Beliau adalah Ibnul Husayb Ibnul Harith Al-Aslami. Sahabiyun masyhur. Seorang sahabat yang masyhur, meninggal pada tahun 63 Hijriah. Yang berikutnya Ibnu Abbas. Huwa sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn ammin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang masyhur, sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau sebagaimana sabdanya, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu at-ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah dia dengan agama dan ajarkanlah dia ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Makanya kelak di kemudian hari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat mendalam ilmunya, terutama dalam penafsiran Al-Quran. Wa kana kadzalik, fa kana kadzalik, kata Syekh. Oleh karena itu keadaannya seperti itu, seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggal di Taif pada tahun 68 Hijriah. Baik. Ukashah. Adapun Ukashah, huwa Ukashah ibn Mihsan ibn Hursan Al-Hasadi. Al-Asadi. Kana min as-sabiqina ila al-Islam. Beliau adalah Ukashah bin Mihsan bin Hursan Al-Asadi dari Bani Asad. Termasuk para sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Hajara wa syahida badran wa qatala fiha. Beliau ikut berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti perang Badar dan menyaksikan perang Badar dan mengikuti peperangan tersebut. Wastushhida fi qitali Riddah ma Khalid ibn al-Walid, dan beliau mati syahid pada peperangan Murtad, yakni peperangan melawan orang-orang yang murtad bersama Khalid ibn al-Walid pada tahun 12 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Itulah beberapa penjelasan biografi ringkas para tokoh yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi ada berapa semuanya ya? Ada 6 ya. Baik, ada 6 orang. 3 dari kalangan sahabat, 2 dari kalangan tabi'in, dan 1 dari tabi'ut tabi'in. Baik. Al-Kaukab, sekarang beliau akan masuk dalam penjelasan tentang makna kosakata yang ada dalam hadis. Al-Kaukab maknanya adalah An-Najm, bintang. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah potongan bintang, bukan bintang seluruhnya. Kalau bintang seluruhnya besar ya, besar sekali. Tapi maksudnya adalah potongan bintang. Inqadda ayastaqata minash shihab. Inqadda itu maknanya jatuh dari bintang tersebut. Iya. Jadi dari potongannya. Al-Bariha, makna Al-Bariha, hiya aqrabu lailatin madat. Malam terdekat yang telah berlalu. Yuqalu qabla az-zawal ra'aitul lailah. Dikatakan apabila sebelum tergelincir matahari aku melihat tadi malam. Jadi sebelum zuhur kalau kita mau menceritakan kejadian tadi malam, kita katakan ra'aitul lailah, aku melihat tadi malam. Wa ba'da az-zawal ra'aitul barihah. Adapun setelah zuhur, maka bahasanya bukan lailah lagi, tetapi al-barihah. Ra'aitul barihah, aku melihat tadi malam. Sama kalau diartikan bahasa Indonesia, sama tadi malam. Iya, maknanya tadi malam. Tetapi dalam bahasa Arab ada dua ucapan, al-lailah atau al-barihah. Taib. Ludiktu ay ladagathu aqrab wal ladak allasa ay asabathu bisummiha. Maknanya adalah, makna ludiktu, beliau disengat oleh kalajengking, yakni disengat dengan racunnya. Irtaqaitu talabtu man yarqini. Irtaqaitu maknanya aku meminta orang untuk meruqyah aku. Warruqyah, dan ruqyah itu adalah qiraatul Quran wal ad'iyah asy-syar'iyyah 'ala al-musab bi maradin wa nahwih. Membacakan Al-Quran dan doa-doa yang sesuai syariat, yakni sesuai dalil Al-Quran wa sunnah atas si sakit atau orang yang ditimpa satu penyakit dan yang semisalnya. Ma hamalaka ala dhalik, apa yang membawamu melakukan itu? Maknanya adalah ma hujjatuka ala jawazi dhalik, apa hujjahmu, alasanmu sehingga kamu melakukan hal tersebut, yakni atas bolehnya ruqyah. Maka dia mengatakan satu hadis, la ruqyata illa min ainin aw humatin. La ruqyata illa min ain, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain. Al ain itu adalah isabatul ain ghairahu bi ainihi. Orang yang memandang menimpakan penyakit atau satu kemudaratan kepada orang yang dipandang, itu mana ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata manusia. Au humatin atau huma. Al huma itu maknanya summul aqrab wa syabahuha, racun kalajengking dan semisalnya, seperti racun ular dan lain sebagainya. Itu namanya al huma. Baik, penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Manintaha ila ma sami'a, orang yang berhenti sampai pada apa yang dia dengar. Maknanya apa? Ay akhadha bima balagahu minal ilm. Dia hanya mengambil apa yang sampai kepadanya dari ilmu. Bi khilafi man ya'mal ala jahlin, berbeda dengan orang yang beramal berdasarkan kebodohan, bukan dengan ilmu. Aula ya'mal bima ya'lam, atau tidak mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Jadi ini perbedaan sifat seorang mukmin. Dia beramal dengan ilmu. Adapun beramal dengan kebodohan adalah sifatnya orang-orang Nasrani. Sedangkan yang tidak mengamalkan ilmu adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. qila kana dzalika lailatal Isra. Dikatakan ketika itu adalah pada malam Isra. Ai arahullahu mithalaha idza ja'at yaumal qiyamah. Maksudnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala memperlihatkan kepada beliau permisalannya apabila datang hari kiamat. Jadi Allah sudah perlihatkan kondisi terjadinya hari kiamat, dan ini menunjukkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ar-Rahat. Ar-Rahat itu maknanya al-jama'atu dunal asyrah. Sekelompok orang yang tidak mencapai 10. Berarti 9 ke bawah. Tetapi juga tidak kurang dari 3. Jadi ar-Rahat itu 3 sampai 9. Ya, jumlah 3 sampai 9. Laisa ma'ahu ahad. Tidak ada bersamanya seorang pun. Ay lam yattabi'hu min qaumihi ahadun. Yakni tidak ada satu orang pun dari kaumnya yang mengikutinya, nabi tersebut. Sawadun azim, ini maknanya secara bahasa, sawadun azim, hitam yang besar. Namun maknanya di sini adalah ashkhasun kathirah, banyak orang, sehingga terlihat hitam yang besar. Fadhanantu annahum ummati, aku pun mengira itu adalah umatku. Ay li kasratihim wabu'dihim wabu'dihi anhum. Maksudnya adalah karena banyaknya mereka dan posisinya jauh, falayumayyizu a'yanahum, maka beliau tidak bisa mengenali satu persatu siapa mereka itu. Musa, ay Musa bin Imran kalimur rahman. Musa di sini adalah Musa bin Imran kalimur rahman, yaitu orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah yang Maha Penyayang. Wa qaumuhu, dan kaumnya, ay atba'uhu ala dinihi min Bani Israel, yaitu para pengikut agama beliau dari kalangan Bani Israel. Bila hisabin wala azabin, tanpa hisab dan tanpa azab, ay la yuhasabuna, maksudnya mereka tidak diisab, wala yu'azabuna, dan tidak pula diazab, qabla dukhulihimul jannah litahkikihimul tauhid, sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga dikarenakan mereka telah merealisasikan tauhid. Summa nahada, kemudian Nabi SAW bangkit, ayqama, yakni beliau berdiri, fakhadan nasu fi ulaik, maka manusia tenggelam dalam pembicaraan tentang mereka, aytabahasal hadirun wakhtalafu fi haula'is sab'in. Maksudnya adalah mereka membahas, orang-orang yang hadir di majelis itu, mereka membahas dan mereka berbeda pendapat tentang 70 ribu orang tersebut. Bi ayyi amalin nalu hadhihi darajah, dengan amalan apa mereka berhasil meraih derajat ini. Fa innahum lam yanaluha illa bi amalin fama huwa, karena sesungguhnya tidak mungkin mereka meraih derajat tersebut karena satu amalan, maka apa amalan itu? Ini yang mereka diskusikan. Fa akhbaruhu, maka mereka mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay dzakaru lin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum fil muradi biha ula'i sab'in. Maksudnya mereka sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbedaan pendapat mereka, siapakah yang dimaksud dengan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut. La yastariqun la yatlubuna man yarqihim istighna'an 'anil nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat-sifat mereka. Yang pertama, tidak minta diruqyah, yakni tidak meminta orang untuk meruqyah mereka. Kenapa? Istighna'an 'anil nas, mereka merasa cukup dari manusia, mereka hanya membutuhkan Allah. Wala yaqtaun, dan mereka tidak melakukan pengobatan al-kai. Maksudnya adalah la yas'aluna ghairahum ayyakwiyahum bin nar, mereka tidak meminta orang lain untuk mengobati mereka dengan pengobatan al-kai, yaitu dengan api. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur. Ay la yatasya'amuna bittuyur wa nahwiha, yakni mereka tidak merasa takut sial dengan burung-burung dan semisalnya. Ya, asalnya kenapa dikatakan tatayyur, itu dari kata toyir, maknanya adalah burung. Karena orang Arab dahulu, sebelum mereka melakukan satu hajat mereka, mereka terbangkan burung. Maka apabila burung mengarah ke tempat tertentu, mereka anggap itu adalah sial. Maka dikatakan tatayur. Namun ini tidak terbatas pada burung saja, semua bentuk. Baik. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Maknanya adalah ya'tamiduna fi jami'i umurihim 'alaih. Mereka bergantung kepada Allah pada setiap perkara mereka. La 'ala ghairihi, tidak pada selain Allah. Wa yufawwiduna umurahum ilaih, dan mereka sandarkan urusan-urusan mereka kepada Allah. Sabaqaka biha Ukasha, Ukasha telah mendahuluimu, ay ila ihrazi hadhihi sifat au sabaqaka bis sual. Maksudnya adalah untuk memiliki sifat-sifat ini, atau maknanya beliau Ukasha telah mendahuluimu di dalam pertanyaan ini. Taib, itulah makna kosakata yang ada di dalam hadis ini. Kita masuk pada poin berikutnya, yaitu penjelasan global terhadap hadis. Qala hafizahullahu ta'ala al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global hadis ini. Yusifu lana Husain ibn Abdurrahman hiwaran. Husain bin Abdurrahman mensifatkan kepada kita tentang satu dialog. Dara fi majlisi Sa'id ibn Jubair, yang terjadi di majlisnya Sa'id bin Jubair. Dan ini menunjukkan kepada kita kebiasaan salaf, yaitu bermajlis dalam rangka tafaqquh fid din. Baik. Bimunasabatin qidadi kawkabin fil lail. Beliau mensifatkan kepada kita satu dialog yang terjadi di majlis Sa'id ibn Jubair tentang atau sehubungan dengan adanya bintang jatuh semalam. Bintang jatuh ini untuk melempar syaitan, melempar jin yang biasa mencuri berita dari langit untuk disampaikan kepada dukun. Dan biasanya kalau kita sering melihat ada bintang jatuh di daerah kita, berarti daerah kita itu banyak dukun. Iya, itu biasanya. Insyaallah ta'ala penjelasan detail tentang hal ini akan datang pada babnya. Fa akhbarahum Husain, maka Husain mengabarkan kepada mereka annahu syahada inqidadahu li'annahu lam yakun hayna dzak naiman, bahwa beliau menyaksikan jatuhnya bintang itu karena ketika itu beliau tidak tidur. Illa annahu khafa ay yadhunna al-hadiruna annahu mara an-najma illa li'annahu yusalli. Hanya saja beliau khawatir orang-orang yang hadir menyangka bahwa beliau melihat bintang itu karena beliau bangun untuk melakukan sholat. Ini subhanallah, pelajaran besar yang bisa kita petik dari hadis ini. Bahwasannya kebiasaan salaf, ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kebiasaan salaf kalau bangun malam untuk sholat atau untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal ilmu dan lain sebagainya, itu kebiasaan salaf, ya, bukan untuk nonton bola, ya, tetapi untuk ibadah. Sehingga beliau khawatir jangan sampai mereka menyangka beliau sedang sholat. Farada ayyadfa an nafsihi ihama ta'abbudin lam yaf'alhu. Maka beliau ingin untuk menolak anggapan terhadap dirinya bahwa dia sedang beribadah yang padahal dia tidak melakukannya. Ka'adatis salaf fi hirsihim alal ikhlas. Maka ini memang merupakan adat salaf, kebiasaan generasi salaf, yaitu semangat di dalam keikhlasan. Apa bukti orang ikhlas di dalam ayat, di dalam hadis ini? Buktinya apa? Tidak suka dipuji terhadap apa yang tidak dia lakukan. Ya. Kalau kita mungkin senang dipuji, ya. Senang dipuji. Salaf, mereka tidak suka dipuji pada apa yang mereka lakukan, apalagi yang tidak mereka lakukan. Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela sifat ini. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka itu orang-orang yang suka dipuji atas apa yang tidak mereka kerjakan. Demikian pula dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabithi thawbay zur." Orang yang berbangga dengan sesuatu yang dia tidak miliki seperti orang yang menggunakan dua pakaian kebohongan. Hati-hati. Orang yang membanggakan diri dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka dia seperti orang yang menggunakan dua pakaian kebohongan. Apakah dalam agama, dalam ilmu, dalam ibadah, dalam ilmu, ataupun dalam dunia, sama saja. Iya. Menyombongkan diri, telah memahami atau mengetahui atau membaca kitab ini dan kitab itu, padahal belum pernah dia baca. Iya. Ini dalam perkara akhirat atau dalam perkara duniawi. Ya. Cerita saya punya ini, punya itu, padahal enggak punya. Ini juga tercela. Iya. Dia bagaikan orang yang menggunakan dua pakaian kebohongan. Apa dua pakaian itu? Dijelaskan para ulama, yaitu pakaian ujub dan kesombongan. Pakaian ujub dan kesombongan. Iya. Ujub, bangga diri, dan kesombongan, merasa lebih baik daripada yang lain. Baik. Hati-hati. Dan hadis ini tentang seorang wanita yang berkata kepada madunya, Suami kita memberikan aku ini dan itu, padahal suaminya gak ngasih. Tujuannya cuma untuk madunya ini menjadi cemburu, marah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbay zur." Orang yang berbangga dengan apa yang tidak diberikan kepadanya seperti orang yang menggunakan dua pakaian kebohongan. Tayyib. Maka salaf menjauhi hal tersebut, menunjukkan keikhlasan mereka. Fa akhbara bisababil haqiqi liyaqdatihi wa annahu bisababi isabatin hasalat lahu. Maka beliau mengabarkan sebab yang sebenarnya kenapa beliau terjaga di malam itu. Bahwasannya sebabnya adalah beliau terkena suatu musibah yang menimpanya. Fantaqal al-bahthu ila su'al. Di sini ada pelajaran bagi kita, ya. Ini seorang tabi'in atau seorang tabi'ut tabi'in, Husain bin Abdurrahman, dari generasi yang terbaik, dari kurun generasi yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang datang setelah mereka, kemudian yang datang setelah mereka lagi. Tiga generasi, sahabat, tabi'un, dan tabi'ut tabi'in. Maka beliau Husain bin Abdurrahman dari generasi terbaik dan dari ulama'nya. Bersamaan dengan itu tertimpa kepadanya musibah yang besar, yaitu disengat oleh kalajengking. Baik. Dan ini menunjukkan ujian bagi orang-orang yang beriman. Dan sama sekali tidak menunjukkan kemurkaan Allah kepadanya. Iya. Tetapi justru bisa jadi sebaliknya, menunjukkan kecintaan Allah kepadanya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling keras balaknya, musibah yang menimpanya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Yani sesuai dengan derajat keimanan. Fantaqal al-bahthu ila su'ali amma sana'a hiyala tilkal isabah. Maka pembahasan pun berpindah terhadap pertanyaan apa yang dia lakukan untuk menghadapi apa yang menimpanya tersebut. Fa akhbarahu, maka beliau mengabarkan annahu alajaha birruqyah, bahwasanya beliau mengobatinya dengan ruqyah. Fasalahu Sa'idun an dalilihi syar'i ala ma sana'a. Maka Sa'id bertanya kepada beliau. Kepada siapa? Kepada siapa namanya? Sa'id bertanya kepada siapa? Husain. Sa'id. Husain bin Abdurrahman. Beliau bertanya tentang apa yang dia lakukan. Afwan. Beliau bertanya tentang dalil syar'i atas apa yang dia kerjakan. Iya, di sini ada pelajaran bagi kita. Bahwasannya yang ditanya itu adalah orang yang beramal, bukan orang yang melarang ya. Kalau kita melarang seseorang, jangan kamu lakukan itu. Iya. Maka orang yang dilarang itu tidak boleh kemudian mengatakan apa dalil kamu melarang. Maksudnya tentang suatu perbuatan bid'ah. Tetapi dia yang beramal, dia yang harus keluarkan dalilnya. Apa dalilmu melakukan hal tersebut? Iya. Karena setiap amalan harus berdasarkan dalil. Fadzakara lahu al-hadits al-warida 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam fi jawazi ruqyah. Maka beliau menyebutkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya ruqyah. Fasawwabahu fi 'amalihi bid-dalil. Maka Sa'id bin Jubair membenarkan pengamalannya terhadap dalil. Subhanallah. Satu hal yang sangat baik dicontohkan oleh salaf. Kalau kita perhatikan tadi di dalam hadis ini, Sa'id bin Jubair seakan-akan tidak menyalahkan Husain bin Abdurrahman, bahkan memuji. Ya. Bahkan memuji. Tetapi hakikatnya dia menyalahkan. Iya. Dia puji, sungguh sangat baik orang yang mengamalkan apa yang telah dia dengarkan, yakni ilmu yang sudah dia ketahui. Tetapi di sini Sa'id bin Jubair hendak menyalahkan dan membimbing dia kepada yang lebih baik. Maka kata Syekh, fasawwabahu fi amalihi bid-dalil. Sa'id bin Jubair membetulkan ya, pengamalannya terhadap dalil tersebut. Namun beliau betulkan dulu, beliau benarkan bahwa beliau telah melakukan sesuai dengan dalil, namun beliau nanti akan membimbing kepada sesuatu yang lebih baik. Summa dzakara lahu halatan ahsana mimma fa'al. Kemudian beliau menyebutkan kepada beliau satu keadaan yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan. Wa hiya taraqqi ila kamali tauhid. Yaitu naik ke puncak kesempurnaan tauhid. Bitarkil umuril makruhah ma'al hajati ilaiha. Dengan meninggalkan perkara-perkara yang makruh meskipun kita membutuhkannya. Tawakkulan ala Allah, dalam rangka tawakkal kepada Allah. Kahalatis sab'in al-alf alladhina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adabin. Seperti keadaannya 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik. Haitsu wasafahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahum yatrukuna ruqyah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan mereka bahwasannya mereka meninggalkan ruqyah. Maksudnya apa meninggalkan ruqyah? Yaitu tidak minta diruqyah. Iya. Ini maksudnya. Jadi Husain bin Abdurrahman beliau berdalil dengan hadis yang membolehkan ruqyah. Tetapi kenapa Sa'id bin Jubair membimbing beliau untuk meninggalkan ruqyah? Maknanya adalah hadis yang membolehkan ruqyah itu bukan berarti membolehkan minta diruqyah. Baik. Adapun hadis yang disampaikan Said bin Jubair ini, yaitu larangan meruqyah, maksudnya adalah larangan minta diruqyah. Iya. Jadi di sini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ini tentang ruqyah ya, beberapa hukum keadaan ruqyah. Keadaan yang pertama, meminta ruqyah yang syar'iyah. Karena ruqyah itu terbagi dua. Ya. Ada ruqyah yang sesuai syariat dan ada ruqyah yang bertentangan dengan syariat. Baik. Sekarang yang pertama adalah hukum meminta ruqyah yang sesuai syariat. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum meminta ruqyah yang tidak sesuai syariat. Maka ini bisa jadi bid'ah, bisa jadi syirik. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang diruqyah tanpa dia memintanya. Iya. Ditawarin dia ruqyah tanpa dia memintanya. Ini hukumnya adalah boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah untuk diterima. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari ruqyah oleh Aisyah dan beliau menerima. Iya. Tanpa dia meminta. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang meruqyah orang lain. Kita yang meruqyah orang lain, hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah termasuk amal soleh. Bahkan bisa jadi kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Jadi ada empat perinciannya. Yang pertama makruh, meminta ruqyah yang sesuai syariat. Yang kedua, hukumnya haram dan bisa jadi bid'ah, bisa jadi syirik. Yaitu minta ruqyah yang tidak sesuai syariat. Yang ketiga, hukumnya boleh diterima, bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah apabila kita ditawari ruqyah tanpa memintanya. Kemudian yang keempat, disyariatkan, bahkan bisa jadi diwajibkan, yaitu kita meruqyah orang lain. Baik. Jadi dibedakan ya. Oleh karena itu dalam sebagian riwayat Muslim disebutkan wala yarkun, dan mereka tidak melakukan ruqyah. Dijelaskan para ulama ini riwayat yang lemah, walaupun dalam Sahih Muslim ya. Iya. Jadi kalau kita dapatkan ada hadis ini dalam Sahih Muslim, dalam satu riwayat disebutkan wala yarkun, 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut, mereka tidak meruqyah orang lain. Tapi ini riwayat yang lemah. Yang benar, meruqyah orang lain termasuk amal soleh. Termasuk amal soleh. Iya. Jadi empat keadaan. Yang terlarang di sini dalam hadis ini adalah yang pertama, yaitu makruh. Dan juga mengandung yang haram. Artinya kalau yang makruh saja diharamkan, ruqyah syar'iyah saja dimakruhkan untuk memintanya, maka tentunya apalagi ruqyah yang tidak sesuai syariat. Iya, itu kandungan makna. Baik. Jadi bukan ruqyahnya yang disalahkan di situ, tetapi sikap beliau meminta diruqyah. Maka Said bin Jubair membimbing beliau, membimbing Husain bin Abdurrahman untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, namun beliau dengan bahasa yang sangat lembut. Iya, beliau puji dulu, kamu sebetulnya sudah baik karena kamu beramal sesuai dalil. Namun kamu salah paham. Cuman salah paham itu enggak disebutkan. Iya. Dibimbing kepada hadis yang lebih baik, yakni kepada amalan yang lebih baik, tidak meminta diruqyah untuk meluruskan kesalahpahamannya terhadap pembolehan ruqyah. Jadi pembolehan ruqyah tidak berarti boleh meminta diruqyah. Baik. Maka Husain bin Abdurrahman menyebutkan tentang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensifatkan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang meninggalkan ruqyah. maksudnya tidak minta diruqyah. Wal kay juga tidak melakukan pengobatan al kay tahqiqan li tauhid. Al kay ini hukumnya juga tidak sampai haram. Hukumnya juga tidak sampai haram. Kenapa? Karena ada beberapa riwayat para sahabat melakukan pengobatan al-kai dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu. Iya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang dokter untuk melakukan pengobatan al-kai terhadap sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Iya. Ubay bin Ka'ab. Baik. Demikian pula Anas bin Malik pernah melakukan al-kai di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula As'ad bin Zurarah. Iya. As'ad bin Zurarah. Jadi ada berapa orang sahabat yang melakukan pengobatan al-kai di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak melarang. Maka disimpulkan dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwasannya al-kai itu tidak sampai haram hukumnya. Namun hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Baik. Jadi hukumnya makruh. Maka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut tidak melakukan pengobatan al-kai dan juga tidak minta diruqyah. Bukan karena itu haram, namun karena hukumnya makruh. Kenapa sampai mereka melakukan hal tersebut? Tahqiqan li tauhid, dalam rangka mengamalkan tauhid. Artinya, karena kuatnya mereka bertawakal kepada Allah sehingga mereka menjauhi apa yang sifatnya makruh walaupun tidak haram. Karena kuatnya tawakal mereka kepada Allah. Wa ya'khuduna bisababil aqwa wa huwa tawakkul 'ala Allah. Dan mereka mengambil sebab yang lebih kuat, yaitu tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yas'aluna ahadan ghairahu syai'an min ar-ruqyah fama fawqaha. Dan mereka tidak meminta seorang pun selainnya sesuatu apapun dari ruqyah atau apa yang lebih daripada ruqyah itu. Iya. Jadi mereka tidak minta diruqyah, tidak juga melakukan pengobatan al-kai, karena itu adalah bentuk pengobatan yang makruh. Maka dijelaskan para ulama, hadis ini bukanlah maksudnya melarang orang untuk mengambil sebab demi meraih kesembuhan, tidak. Tetapi maknanya adalah larangan terhadap sebab yang makruh, apalagi yang haram. Iya. Jadi seseorang itu untuk sembuh mungkin saja dengan satu sebab yang halal, sebab yang makruh, dan sebab yang haram. Iya. Dan orang-orang ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, jangankan yang makruh atau jangankan yang haram, yang makruh saja mereka hindari. Kenapa demikian? Karena kuatnya tawakal mereka. Dan kekuatan tawakal seseorang dari kekuatan iman dan tauhidnya. Dan itu semua berasal dari ilmu yang dia miliki tentang Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya menuntut ilmu sehingga menguatkan keimanan dalam diri kita. Kalau iman kita kuat, maka kuat pula tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berobat itu sendiri, ulama menjelaskan berobat itu sendiri adalah sesuatu yang mubah. Iya. Sesuatu yang mubah pada asalnya. Selama obat tersebut tidak makruh dan tidak pula haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawau wa la tadawau biharamin." Berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Iya. Meskipun dalam kondisi tertentu, yang haram pun bisa menjadi obat, dibolehkan. Sama seperti makanan babi, makanan yang haram. Tetapi dalam kondisi terpaksa, yaitu tidak ada makanan lain, dan kalau tidak makan dia akan mati, maka boleh baginya untuk makan babi. Sama dengan obat yang haram. Ketika sudah diusahakan tidak ada obat yang lain, dan kalau tidak dimakan bisa mencelakakan dia, maka tidak apa-apa. Iya. Dan ulama menjelaskan hukum berobat itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, apabila seseorang mengetahui atau dengan persangkaan yang kuat bahwa kalau dia berobat maka itu lebih bermanfaat, sedangkan kalau dia tidak berobat akan mengantarkannya kepada kebinasaan, maka wajib baginya untuk berobat. Wajib baginya untuk berobat. Iya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila seorang mengetahui kalau dia berobat akan bermanfaat, tetapi kalau dia tidak berobat maka tidak akan membuat penyakitnya lebih parah. Apa yang harus dia lakukan? Lebih utama baginya untuk berobat, tapi tidak wajib, cuman lebih utama. Baik. Keadaan yang ketiga, apabila keadaannya sama, berobat sama, enggak berobat juga sama. Kalau dia mengetahui hal itu ya, atau perkiraannya kuat, maka tidak berobat itu lebih utama dan lebih afdal. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti. Baik. Jadi maksudnya di sini, mereka tidak melakukan pengobatan itu bukan karena pengobatan itu sebagai sebab. Iya. Bukan karena dia sebagai sebab yang menyembuhkan, tetapi karena dia adalah sebab yang makruh. Baik. Jadi jangan dipahami hadis ini menunjukkan larangan berobat, tidak. Tetapi larangan dari berobat yang makruh, apalagi yang haram. Baik. Munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab. Anna fihi syai'an min bayani makna tahqiqit tauhid. Bahwasannya di dalam hadis ini terdapat sesuatu yang menjelaskan tentang makna perealisasian tauhid, pengamalan tauhid. Wa sawabu dzalika indallah, dan pahalanya di sisi Allah. Inilah kecocokan hadis ini dengan bab. Dua hal yang ada dalam hadis ini. Yang pertama menjelaskan tentang apa dan bagaimana merealisasikan tauhid. Dan kedua menjelaskan tentang pahalanya. Yang pertama, penjelasan tentang bagaimana merealisasikan tauhid, yaitu empat amalan. Dan empat amalan ini mencakup amalan-amalan yang lain. Amalan yang pertama adalah tidak minta diruqyah. Kenapa? Karena itu adalah pengobatan yang makruh dan mengurangi tawakal kepada Allah. Mengurangi tawakal. Yang kedua, tidak melakukan pengobatan al-kai. Karena itu juga pengobatan yang makruh dan mengurangi tawakal. Artinya apa? Semua bentuk pengobatan, semua bentuk amalan yang makruh, semua bentuk yang mengurangi rasa tawakal kepada Allah, mereka jauhi. Ini cuma sebagai percontohan, bukan pembatasan. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan tatayur, yaitu perbuatan syirik, takut sial. Insyaallah taala penjelasan detail tentang at-tatayur akan datang pada babnya. Namun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita satu bentuk syirik. Artinya apa? Mencakup semua bentuk kesyirikan. Dan tatayur ini bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Artinya kalau syirik kecil saja tidak mereka lakukan, apalagi syirik besarnya. Jadi maknanya di sini mereka menjauhi semua bentuk kesyirikan. Kemudian yang keempat, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah puncak penegakan tauhid sebagaimana kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid, at-tawakkul huwa nihayatu tahqiqit tauhid. Tawakal itu adalah puncak penegakan tauhid. Iya. Ini empat sifat yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Kemudian di sini ada faedah. Kita mengatakan orang yang mengamalkan sifat-sifat ini, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Apakah perlu kita mengucapkan insyaallah? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena dia sudah pasti. Dia sudah pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sebab di sini yang dijelaskan adalah bukan orang per orang, tetapi sifat. Ya. Adapun memvonis orang per orang, misalkan kita lihat si fulan atau fulana, dia mengamalkan sifat-sifat ini. Bolehkah kita mengatakan kamu pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Hah? Boleh atau tidak, Pak? Hah? Enggak boleh. Sebab di dalam hadis ini yang dijelaskan adalah sifat, sehingga enggak perlu bilang insyaallah. Iya. Adapun orang ini harus kita katakan insyaallah kamu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab karena kamu sudah beramal dengan amalan seperti dalam hadis ini. Iya. Kecuali siapa yang boleh kita katakan demikian? Kamu pasti masuk surga. Iya. Siapa di sini? Ukasha. Ya. Ukasha bin Mihsan. Kecuali ada dalilnya. Itu kaidah di kalangan Ahlus Sunnah, tidak boleh kita memastikan seseorang masuk surga atau masuk neraka secara person, secara pribadi tertentu, kecuali yang memang ditetapkan di dalam Al-Quran wa Sunnah. Ukasha bin Mihsan sudah dipastikan oleh Nabi SAW masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka kita juga mengatakan beliau akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik. Ma yustafadu minal hadis. Kita masuk pada bagian yang terakhir dari penjelasan Asy-Syaikh, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Ini cukup panjang ya. Ada 23 pelajaran. Yang pertama kata Syekh, fadilatus salaf. Keutamaan salaf. Wa anna ma yarawnahu min al-ayatis samawiyah la ya'uddunahu 'adatan. Dan bahwasannya apa yang mereka lihat dari tanda-tanda langit mereka tidak anggap sebagai adat biasa atau satu kebiasaan. Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Bahkan mereka mengetahui hal itu merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya kenapa mereka berbicara tentang bintang yang jatuh tersebut. Dikarenakan mereka meyakini itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan keutamaan salaf. Baik. Dan dalam hadis ini banyak sekali bentuk ya yang menunjukkan tentang keutamaan salaf. Iya, sebagaimana akan dijelaskan juga oleh Al-Syekh. Pelajaran yang kedua, hirsus salaf alal ikhlas wa shiddat ibtiadihim anir riya. Semangat salaf dalam keikhlasan dan kuatnya mereka dalam menjauhi riya. Oleh karena itu, Husain bin Abdurrahman menafikan atau menolak anggapan beliau melakukan sholat di malam tersebut. Walaupun mungkin gak ada yang beranggapan demikian. Iya. Cuman kekhawatirannya saja. Menunjukkan apa? Ini semangat untuk membersihkan diri dari riya. Demikian seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim. Menjauhi hal-hal yang bisa merusak niatnya. Baik. Pelajaran yang ketiga, talabul hujjah ala sihatil madhab wa inayatus salaf biddalil, meminta hujjah, argumentasi atas sebenarnya satu mazhab, yakni satu pendapat. Ini yang harus dilakukan. Ada hujjah. Kalau kita memiliki satu pendapat, mestinya ada hujjah. Kalau saudara kita memiliki pendapat, kita minta hujjahnya. Kita minta argumentasinya. Kalau pendapatnya kuat, maka kita mengikuti pendapatnya. Iya. Wa inayatus salaf biddalil. Dan hadis ini juga menunjukkan perhatian salaf terhadap dalil. Ini teladan dari salaf, menunjukkan keutamaan salaf juga. Iya, seperti pada pelajaran yang pertama. Salaf begitu perhatian terhadap dalil. Tidaklah mereka beramal kecuali berdasarkan dalil. Subhanallah, teladan yang sangat agung bagi kita. Jangan kita mengamalkan sesuatu tanpa dalil. Baik. Pelajaran yang keempat, masyru'iyatul wukuf indad dalil wal amal bil ilm. Disyariatkan berhenti kepada dalil dan mengamalkan ilmu. Yakni kita mengamalkan hanya sesuai dalil saja. Dan kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Jangan beramal tanpa dalil dan jangan meninggalkan amalan terhadap ilmu yang sudah kita ketahui. Wa anna man amila bima balaghahu faqad ahsan. Dan bahwasannya orang yang mengamalkan apa yang sampai kepadanya, yaitu ilmu, maka sungguh dia telah berbuat baik, telah berbuat ihsan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Iya. Maka ini yang disyariatkan kepada kita, mengamalkan ilmu dan tidak mengamalkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Pelajaran yang kelima, tablighul ilm bitalattufin wa hikmah, menyampaikan ilmu dengan lembut dan hikmah. Inilah yang dilakukan Said bin Jubair yang kita sebutkan tadi. Sebetulnya beliau ingin menyalahkan Husain bin Abdurrahman, namun dia sampaikan dalam bentuk yang sangat lembut sekali. Tidak langsung dia mengatakan kamu salah memahami dalil, tetapi dia arahkan, bahkan dipuji terlebih dahulu karena memang layak dipuji. Iya, sudah benar dia melakukan amalan sesuai ilmu yang dia ketahui, hanya saja dia salah memahami ilmu tersebut. Tetapi tidak dikatakan langsung kamu salah. Iya. Sebagaimana pelajaran yang bisa kita petik dari sini, bahwasannya ketika kita melihat saudara kita mengamalkan sesuatu yang berbeda dengan kita, jangan terburu-buru kita untuk menyalahkannya. Tapi apa yang kita lakukan? Talabul hujjah. Ini pelajaran yang ketiga tadi. Yang kita lakukan adalah talabul hujjah. Minta hujjahnya, minta argumentasinya. Barangkali dia punya argumentasi yang lebih kuat. Ini subhanallah teladan yang diberikan salaf kepada kita. Iya. Kalau sekarang orang baru punya ilmu sedikit, melihat orang lain menyelisihinya, langsung dia salahkan. Bahkan tidak jarang disertai dengan ucapan-ucapan yang jelek, hinaan, bahkan sampai pada pembidaahan, mungkin juga pengkafiran. Iya. Ini tidak seperti apa yang dicontohkan oleh salaf. Baik. Pelajaran yang keenam, ibahatur ruqyah. Bolehnya ruqyah. Nah, ini tambahan penjelasan yang dimaksud oleh Asy-Syaikh di dalam penjelasan hadis secara global tadi, yatrukuna ruqyah, mereka meninggalkan ruqyah, bukan maksudnya meninggalkan ruqyah sama sekali, tetapi meninggalkan minta diruqyah. Baik. Hadis ini membolehkan ruqyah. Insyaallah taala pembahasan detail tentang ruqyah akan datang pada babnya, tentang syarat-syarat ruqyah dan lain sebagainya, insyaallah taala akan datang pada babnya tersendiri. Maka hadis ini menjelaskan bolehnya ruqyah. Pelajaran yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Membimbing orang yang telah mengambil sesuatu yang disyariatkan kepada apa yang lebih afdal darinya. Iya. Artinya seseorang sudah melakukan satu amalan, Betul, sudah sesuai syariat. Tetapi kalau kita tahu ada amalan yang lebih afdal, hendaklah kita bimbing dia. Kita bimbing dia, sampaikan kepadanya amalan yang lebih baik, yang lebih afdal dari apa yang dia kerjakan tersebut. Ini disyariatkan. Pelajaran yang ke-8, fadilatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umam. Keutamaan nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala ditampakkan kepada beliau umat-umat. Dan ini bukan sekedar menunjukkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga menunjukkan bahwa beliau seorang nabi. Ditampakkan kepadanya perkara gaib, sesuatu yang akan terjadi di masa depan, dan ini tidak ditampakkan kecuali kepada seorang nabi. Maka hadis yang mulia ini dari sisi ditampakkan umat-umat itu menunjukkan alamun min a'lamin nubuwah, salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Iya, salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Demikian pula yang menunjukkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, beliau adalah seorang nabi yang paling banyak pengikutnya. Ya, setelah itu barulah Nabi Musa alaihissalam. Jadi dua orang nabi ini adalah yang paling banyak pengikutnya. Walaupun kalau mau dihitung, yang menentang mereka jauh lebih banyak. Ya, yang menentang mereka jauh lebih banyak. Baik. Pelajaran yang ke-9, annal anbiya mutafawituna fi adadi atba'ihim. Bahwasanya para nabi bertingkat-tingkat dalam jumlah pengikut-pengikut mereka. Iya. Dan ini ketetapan Allah. Para nabi bertingkat-tingkat dalam jumlah pengikut mereka. Dan itu juga mungkin menunjukkan keutamaan para nabi tersebut. Sebab semakin banyak orang yang mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan, tentunya pahalanya semakin besar. Maka itu juga sekaligus menunjukkan apa? Keutamaan para nabi tersebut. Baik. Kemudian pelajaran yang ke-10, ar-raddu ala man ihtajja bil aktsar wa za'ama anna al-haqqa mahsurun fihim. Bantahan terhadap orang yang berhujjah atau berargumentasi dengan jumlah yang banyak dan menyangka bahwasannya kebaikan itu terbatas pada mereka. Hadis yang mulia ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang memiliki anggapan bahwasannya sesuatu itu kalau banyak orang yang mengamalkannya, banyak orang yang mengikutinya, berarti itu benar. Maka hadis ini membantah anggapan tersebut. Kenapa? Karena hadis ini mengabarkan para nabi saja pengikutnya sedikit, padahal sudah pasti mereka benar. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, menerima wahyu. Tetapi kenyataannya lebih banyak yang menolak ajakan mereka daripada yang mengikutinya. Iya. Ada seorang nabi pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Ada seorang nabi pengikutnya hanya 1 orang. Seorang nabi yang lain pengikutnya hanya 2 orang. Dan seorang nabi yang lain tidak ada 1 orang pun yang mengikutinya. Menunjukkan apa? Jumlah yang banyak yang menolak ajakan mereka, justru merekalah yang di atas kebatilan. Berarti kalau ada seorang dai, misalkan pengikutnya banyak, muridnya masya Allah banyak sekali, kalau dia mengadakan majelis ta'lim, membludak orang, ya, jalan pun bisa macet. Iya, itu tidak sama sekali menunjukkan bahwa apa yang diajarkan adalah kebenaran. Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Demikian pula amalan-amalan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat, banyak sekali yang mengamalkannya, bahkan dibikin acara nasional, bahkan internasional. Itu pun sedikit pun tidak menunjukkan bahwa amalan itu benar. Walaupun banyak yang melakukannya, tetapi menyelisihi dalil, menyelisihi Al-Quran was Sunnah yang sesuai pemahaman salaf, maka itu salah. Ya. Walaupun seluruh dunia melakukannya kecuali 1 orang yang enggak mau ikut-ikutan. Iya. Maka itu semuanya salah. Bahkan bisa jadi kebanyakan yang dilakukan oleh kebanyakan orang justru itu menunjukkan itu amalan yang sesat. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan tidaklah kebanyakan manusia, meskipun engkau menginginkannya, mereka itu beriman. Tidaklah kebanyakan manusia itu beriman, meskipun engkau sangat menginginkannya. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Dan tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Iya. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi sedikit memang orang-orang yang bersyukur. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini ayat-ayat semuanya menjelaskan kepada kita, jumlah yang banyak justru berada di atas kesesatan. Baik. Maka hadis yang mulia ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang berargumen dengan jumlah yang banyak untuk menetapkan suatu kebenaran. Pelajaran yang ke-11, annal wajibat tiba'ul haq wa in qalla ahluhu. Bahwasanya yang wajib adalah mengikuti kebenaran meskipun sedikit para pengikut kebenaran tersebut. Dan ini memang sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah, yang mengikuti jalan kebenaran lebih sedikit. Tapi wajib bagi kita untuk tetap mengikutinya meskipun sedikit yang mengikuti kebenaran tersebut. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, wala taghtar bikathratil halikin. Janganlah kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Iya. Tetaplah berpegang teguh dengan kebenaran meskipun sedikit orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Termasuk dalam majelis-majelis ilmu. Berapapun yang datang, itu tidak sama sekali menunjukkan apa yang diajarkan di situ itu sudah pasti benar, tidak. Walaupun sedikit yang datang, tetapi yang diajarkan adalah Al-Quran wa Sunnah. Bahkan yang datang hanya satu orang sekalipun, tetaplah bersemangat menuntut ilmu. Itulah yang wajib bagi kita, mengikuti kebenaran meskipun sedikit orang yang mengikutinya. Pelajaran yang ke-12, fadilatu Musa alaihissalam wa qaumihi. Keutamaan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, yaitu kaumnya yang meneladani beliau. Pelajaran yang ke-13, fadilatu hadhil ummah wa annahum aktsarul umam ittiba'an lin nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan umat ini dan bahwasannya mereka adalah umat yang paling banyak mengikuti Nabi mereka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi di antara keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umat yang terbanyak mengikuti Nabi. Jadi dilihat dari sisi al-kammiyah, dari sisi jumlah, umat ini lebih utama daripada yang lain. Kemudian juga dilihat dari sisi al-kaifiyah, kualitas. Dari segi kuantitas lebih banyak. Dan juga dari sisi kualitas. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam hadis ini, yaitu di antara mereka ada 70 ribu orang yang benar-benar berkualitas sehingga mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi hadis ini bukan sekedar menjelaskan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi kuantitas, juga dari sisi kualitasnya. Iya. Tetap saja lebih banyak orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat akhir zaman dibanding orang yang mengikuti beliau. Perbandingannya seperti apa? 72 dibanding 1 berdasarkan hadisul ihtirab. Baik. Pelajaran yang ke-14, fadilatu tahqiqit tauhid wa thawabihi. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang keutamaan merealisasikan tauhid dan pahalanya yang begitu besar. Iya. Yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini adalah keutamaan terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dianugerahkan nikmat ini, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Namun sayang sekali jumlahnya tidak banyak, ya, jumlahnya sedikit sekali, mungkin dari miliaran umat Islam atau bahkan triliunan, karena sudah berlalu lebih dari 1400 tahun yang dipilih hanya 70 ribu orang. Akan tetapi kita masih bisa berharap untuk masuk dalam golongan tersebut insyaallah ta'ala, karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan al-imamu Ahmad al-Baihaqi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fastazattu Rabbi." Maka aku pun meminta tambahan kepada Rabbku. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memandang ini masih sedikit sekali. Maka beliau minta tambahan. Fazadani ma kulli alfin 70 alfan. Maka Rabbku menambahkan kepadaku dalam setiap 1000 orang akan diikuti oleh 70 ribu orang. Jadi totalnya berapa semuanya? Ya. Setiap 1000 ada 70 ribu. Berarti 70 dikali 70 ribu ditambah 70 ribu yang sebelumnya. Totalnya berapa itu? Hitung aja sendiri ya. Baik. Setiap 1000 ada 70 ribu orang yang lain. Berarti 70 dikali 70 ribu. 70 dikali 70 ribu. Iya. Ditambah 70 ribu yang sebelumnya. Baik. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan tersebut. Pelajaran yang ke-15, ibahatul munazarah. Bolehnya berdiskusi fil ilmi, di dalam masalah ilmu. Wal mubahasa fin nususi syar'i lil istifadah wa idharil haq. Dan melakukan pembahasan di dalam teks-teks syariat, yaitu dalil-dalil Al-Quran wa sunnah, untuk mengambil faidah, yakni mengambil pelajaran dan menampakkan kebenaran. Ini dibolehkan. Adapun yang dilakukan sebagian orang, mereka berdiskusi atau lebih layak dikatakan berdebat untuk membela kebatilan mereka. Iya. Atau memenangkan pendapat mereka. Bukan untuk cari kebenaran, tapi cari menang. Dan ini kebanyakannya mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, orang yang suka berdebat, suka membantah ketika dinasihati, kebanyakannya mereka tidak mendapatkan hidayah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadalah." Tidaklah tersesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah kecuali karena mereka suka berdebat. Hati-hati. Ya, kalau ada yang menasihati kita, jangan bantah. Kalau dia berdasarkan dalil Al-Qur'an was sunnah, jangan bantah. Tetapi terimalah dengan baik. Kalaupun ada yang kurang jelas, tanya dengan pertanyaan yang lembut, pertanyaan yang baik, bukan dalam bentuk membantah. Iya. Ini akan menghalangi ilmu masuk kepada kita. Baik. Jadi boleh berdiskusi untuk tujuannya mengambil pelajaran dan menampakkan kebenaran, bukan untuk berbantah-bantahan. Baik. Walaupun bantahan itu dibolehkan dalam keadaan sangat terpaksa, asalnya bantah-membantah itu tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa, yaitu menghadapi orang-orang yang zalim atau menghadapi orang-orang yang keras kepala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Baik. Kalau dia keras kepala, menentang terus, tidak mau menerima, ini ditinggalkan. Jangan didebat lagi. Baik. Pelajaran yang ke-16, umku ilmi salaf lima'rifatihim anna al-madhkurina fil hadith lam yanalu hadhihi al-manzilata illa bi'amalin. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang kedalaman ilmu salaf, yakni ilmu para sahabat. Karena mereka mengetahui bahwasannya orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka tidaklah mencapai derajat tersebut kecuali dengan satu amalan. Makanya mereka berdiskusi. Yang mereka sebutkan apa? Barangkali mereka amalannya bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali amalannya lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun sampai mati. Disebutkan amalan. Artinya apa? Mereka meyakini seseorang itu tidak mungkin meraih derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi kecuali dengan satu amalan. Ini menunjukkan kedalaman ilmu. Baik. Pelajaran yang ke-17, hirsus salaf alal khair wal munafasah alal amali salihah. Semangat salaf di dalam kebaikan dan berlomba-lomba di dalam melakukan amalan-amalan saleh. Inilah yang ditunjukkan dalam hadis ini. Iya. Mereka berusaha mencari tahu siapa mereka, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tersebut. Maksudnya agar mereka memiliki amalan seperti amalan mereka. Ini menunjukkan semangat para salaf dan berlomba-lomba dalam melakukan amal saleh. Pelajaran yang ke-18, anna tarkar ruqyah wal kay min tahqiqit tauhid. Bahwasannya meninggalkan ruqyah dan pengobatan al-kay termasuk bagian dari merealisasikan tauhid. Meninggalkan ruqyah maksudnya meninggalkan untuk meminta diruqyah. Iya. Dikatakan ini termasuk perealisasian tauhid sebab orang yang meninggalkannya menunjukkan kuatnya tawakal kepada Allah sehingga dia menjauhi pengobatan yang sifatnya makruh. Iya. Dia pingin sesuatu yang dicintai Allah saja. Adapun yang makruh, apalagi yang haram, dia jauhi. Karena betul-betul dia cinta kepada Allah, ini menunjukkan tahqiqut tauhid. Baik. Pelajaran yang ke-19, talabud du'a minal fadil fi hayatihi. Bolehnya minta didoakan dari seorang yang memiliki keutamaan di masa hidupnya. Ini termasuk satu dari 3 bentuk tawassul yang dibolehkan. Ketika dia masih hidup dan dia seorang yang mulia, bukan datang kepada dukun minta didoakan. Ya, dukun adalah seorang yang hina. Dan bukan pula orang yang sudah mati kita datang di kuburannya, bukan. Hadis ini menunjukkan kalau mau minta didoakan, orangnya satu memiliki keutamaan, yaitu orang yang soleh. Yang kedua, dia masih hidup. Ya. Yang ketiga, ada yang ketiga terkandung dalam maknanya, yaitu dia mendengarkan langsung doa kita. Ya. Bukan kita duduk di depan fotonya kemudian kita minta, ya Syekh doakan aku, bukan. Ya. Kecuali pakai HP enggak apa-apa. Ya. SMS atau BBM tolong doakan saya. Baik. Jadi 3. Pertama, dia masih hidup. Yang kedua, dia seorang yang saleh. Yang ketiga, dia mendengarkan apa yang kita minta tersebut. Baik. Kemudian pelajaran yang ke-20. Alamun min alamin nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhbara anna ukashata min as-sab'in alladhina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adabin. Yaitu ketika beliau mengabarkan bahwasannya Ukash bin Mihsan radhiyallahu taala anhu termasuk 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, faqutila syahidan fi hurubi riddah radhiyallahu taala anhu. Maka terbukti setelah itu Ukashah terbunuh dalam keadaan syahid pada peperangan melawan orang-orang murtad, semoga Allah meridai beliau. Subhanallah. Kematian Ukashah dalam keadaan husnul khatimah menunjukkan tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau termasuk penduduk surga. Iya. Pelajaran yang ke-21, fadilatu Ukashah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia Ukashah bin Mihsan, semoga Allah meridai beliau. Pelajaran yang ke-22, istimalul ma'arid. Penggunaan al-ma'arid, yaitu kata-kata yang sifatnya memberikan isyarat tanpa harus mengatakan secara tegas. Iya. Dari sisi mana? Dikatakan oleh Al-Syekh, wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga menunjukkan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penggunaan ma'arif dan baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu lam yakul lirajul al-akhar lasta minhum. Ketika beliau tidak mengatakan kepada orang yang berdiri setelah Ukasyah untuk meminta didoakan juga, beliau tidak mengatakan kepadanya, lasta minhum, kamu bukan bagian dari mereka. Tapi apa yang beliau katakan? Hah? Ukasyah telah mendahuluimu. Iya. Jadi maksudnya apa? Orang ini enggak berhak. Orang ini tidak berhak masuk ke dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan langsung kepadanya, kamu enggak berhak. Ya. Kamu itu derajatnya di bawah mereka, tidak. Tetapi digunakan bahasa yang dengan itu tidak menyinggung dia, namun dia paham maksudnya. Iya, ini menunjukkan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Pelajaran yang ke-23 yang terakhir, sadduz zara'i, menutup pintu-pintu atau sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Ini salah satu keutamaan syariat Islam. Ketika mengharamkan sesuatu, maka semua pintu yang bisa mengantarkan ke sana sudah diharamkan. Orang ini yang meminta didoakan setelah Ukasyah, dia enggak pantas untuk memintanya. Maka ketika dia meminta, Nabi SAW mengatakan, kamu sudah didahului Ukasyah. Artinya permintaannya ditolak. Jadi supaya orang-orang yang lainnya selain dia yang tidak berhak tidak ikut meminta, maka Nabi SAW putuskan sampai ke orang tersebut. Iya. Andaikan Nabi SAW juga mendoakan dia, maka semua orang akan minta. Itu maksudnya. Semua orang akan meminta untuk didoakan padahal mereka tidak berhak. Jadi ini termasuk diantara prinsip syariat sadduz zara'i, menutup pintu-pintu atau sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kejelekan. Dikatakan oleh Syekh, li'alla yakuma man laysa ahlan fayuraddu wallahu ta'ala a'lam. Supaya tidak berdiri lagi orang yang tidak berhak untuk meminta doa tersebut, sehingga akhirnya dia mendapatkan penolakan. Wallahu ta'ala a'lam, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan hadis ini. Hadis yang cukup panjang, pelajarannya sangat banyak. Saya mengira ini bisa diselesaikan dalam dua pertemuan, namun ternyata satu pertemuan sudah selesai. Baik. Ini yang bisa saya jelaskan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin amma ba'd. Apakah kita diperbolehkan untuk berbohong dalam menutupi amal kebaikan kita? Termasuk berbohong kepada pasangan hidup. Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh berbohong untuk menutupi amal kebaikan kita. Dan hadis ini sebagai contoh bagaimana salaf tidak melakukan perbuatan bohong, tapi dikatakan dengan jujur. Iya. Tidak dibenarkan. Kalau Anda mempunyai pendapat bahwa kalau sakit itu Anda pertama minum herbal. Jika tidak ada perubahan ke dokter herbal. Jika tidak ada, lalu Anda baru tawakal. Bagaimana metode seperti ini masih tergolong orang yang tidak tawakal atau tidak? Pertama, tergantung herbal apa yang digunakan. Ya. Kalau dia termasuk bahan-bahan yang makruh untuk dimakan, apalagi yang haram, maka itu mengurangi tawakal. Mengurangi tawakal. Yang kedua, kalau dia adalah herbal yang mubah, maka seseorang menempuh sebab yang boleh atau sebab yang mubah sama sekali tidak mengurangi tawakal. Sama sekali tidak mengurangi tawakal. Jadi jangan dikatakan ke dokter dulu baru tawakal. Bersamaan. Ya, tawakal dan ke dokter juga. Sebab tawakal itu, dikatakan para ulama, apa itu tawakal? Tawakal itu adalah al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab. Bergantung kepada Allah dan tetap mengambil sebab. Itu makna tawakal. Iya. Itu makna tawakal. Baik. Bahkan ulama mengatakan orang yang hanya bergantung kepada Allah dan dia tidak mau mengambil sebab, itu adalah celaan terhadap syariat. Kenapa? Karena syariat memerintahkan dia untuk mengambil sebab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibadallah tadawau, fa innallaha ma anzala da'an illa wada'a lahu syifa." Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Karena tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah letakkan bersamanya apa namanya? Penawarnya. Iya. Sebaliknya, kalau dia tidak tawakal, dia bergantung kepada sebab, itu syirik. Ya, hati-hati ya. Jadi sini ada tiga keadaan. Yang pertama, dia melakukan sebab dan dia tetap bergantung kepada Allah, bukan kepada sebab itu. Itulah orang yang bertawakal. Yang kedua, dia hanya bergantung kepada sebab. Itu syirik. Dia tidak bergantung kepada Allah. Yang ketiga, dia tidak mau mengambil sebab. Bahkan mencela orang yang mengambil sebab. Dengan alasan dia bergantung kepada Allah. Ini celaan terhadap syariat. Inilah yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi. Baik. Ana pernah baca di majalah bahwa hijamah itu bukan sunnah tetapi makruh. Di sisi lain, ana pernah dengar hadis ketika Rasulullah Isra, para malaikat menyaran kaum Nabi Muhammad SAW untuk berhijamah. Jadi mana yang benar? Yang benar, seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, pengobatan itu termasuk hijamah, asalnya mubah. Asalnya hukumnya mubah. Wallahu ta'ala alam. Para sahabat melakukan hijamah. Demikian pula para ulama yang lainnya. Ana pernah dipasang susuk sama dukun. Tapi di luar kesadaran ana, seperti ana dihipnotis. Tapi alhamdulillah, dengan dekatnya ana kepada Allah, insyaallah ta'ala, barang tersebut telah lepas dari badan. Dan ana baru sadar bahwa ana telah dipelet sama orang tersebut. Bagaimana dengan kondisi ini? Apakah ana telah melakukan kesyirikan? Kalau sengaja datang kepada dukun, maka itu adalah kesyirikan. Demikian pula ridho dengan apa yang dilakukan dukun tersebut, itu juga kesyirikan. Dan mempercayai susuk itu dapat berpengaruh dengan sendirinya, itu syirik besar. Dan mempercayainya berpengaruh dengan izin Allah, itu syirik kecil. Itu bentuk-bentuk kesyirikan. Itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Dan hendaklah bertobat dari semua bentuk kesyirikan tersebut. Baik. Bagaimana menyikapi apabila ada sebagian orang atau keluarga yang menganggap bahwa salafi mudah mengkafirkan, bolehnya membinasakan orang kafir pengoboman? Baik. Sudah azan ya? Ya, qadarullah sudah azan. Insyaallah taala. Pertanyaannya masih banyak, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya. Ini yang bisa ana sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.